sama tak ada bedanya. Takkan ada habisnya. Jadi tambah masalah di antara seribu satu masalah. Semakin parah jadinya. Rasa kau terlalu banyak bicara. Simpan saja mimpimu merubah diriku. Takkan mudah bagimu untuk memahamiku. Sudah ku mendengarkan. Mengapa kau tak mau menerima saja semuanya? Tak lagi terpikirkan, kata yang keluar jadi menyakitkan. Kini ku mulai bosan, kesabaranku juga ada batasnya. Simpan saja mimpimu merubah diri. Tinggalkan saja diriku.